Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Syedera Lun. Berita sore edisi hari ini Selasa 26 April 2016 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Agus Agandi. PKS belum bangun tangki CPU di Pelabuhan Pulau Saru. Aceh butuh badan promosi wisata halal. Ribuan warga Ulegli tersiksa akibat pencemaran debu dan asap pabrik. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedera Lun, Gubernur Aceh Zaini Abdullah telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan sentral tangki CPO HGU di pelabuhan CPO Pulau Saru Singkil pada 2014 lalu. Namun perusahaan pabrik kelapa sawit di kabupaten itu belum meresponnya. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Terbukti hingga 2 tahun berlalu belum satu perusahaan pun yang membangun tangki CPO. Padahal pelabuhan tersebut ditargetkan beroperasi tahun 2017 mendatang. Perusahaan belum membangun tangki penampungan CPO. Lantaran disebut-sebut belum ada kata sepakat antara perusahaan dengan Pemkab Aceh Singkil terkait sistem kerjasama. Bupati Aceh Singkil, Safriyadi, mengatakan perusahaan belum membangun tangki penampungan CPO lantaran pelabuhan barang yang ada di sampingnya belum tuntas dikerjakan. Ditanya kapan pelabuhan barang dioperasikan, Bupati menyatakan kemungkinan dilakukan dalam waktu dekat. Syedera Lun, untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan muslim ke Tanah Rencong, di Aceh sudah saatnya dibentuk Badan Promosi Wisata Halal Aceh. Hal itu diusulkan Muslim Amiren, pengurus Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Aceh pada acara asistensi promosi wisata halal yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata RI di Sultan Hotel hari ini. Dari Banda Aceh, Nasir Yusuf melaporkan. Menurut Muslim, sebagai daerah bersyariah, Aceh hanya membutuhkan satu badan yang mampu bekerja keras untuk mempromosikan daerah ini. Aceh saat ini mungkin sudah ada badan promosi wisata daerah, tapi seperti tidak ada gaungnya. Ditambahkan oleh pemateri dari Kementerian Pariwisata, Danan Jaya Aksioma, bahwa promosi wisata itu sangat penting, terutama menyangkut wisata halal yang meliputi travel halal, restoran halal, dan hotel halal. Syedera Lun, ribuan warga dari dua kampung Babah Krung dan Pulau Tunong Ulegle, Pidi Jaya, selama 10 tahun terakhir tersiksa oleh pencemaran debu dan asap pabrik kilang padi yang berada di kampung Pulau Tunong. Dari Merudu, Idris Ismail melaporkan. Kecik Kampung Babah Krung Tengku Ilyas MY mengatakan selama 10 tahun terakhir ribuan warga sangat terusik kenyamanan akibat pengaruh asap cerobong dan debu dari pabrik kilang padi yang berada di perbatasan di kedua kampung. Sebenarnya perangkat kedua kampung telah duduk dan sepakat dengan pihak pengelola kilang padi dengan membuat tempat berupa box, tapi tetap saja tidak maksimal. Meski keberadaan pabrik kilang padi berada di tengah masyarakat sejak 20 tahun lalu, namun pihak masyarakat tidak berkeinginan mematikan usaha milik orang lain. Yang diinginkan adalah peran pemerintah untuk turun tangan untuk dapat mengatasi keluhan masyarakat. Syedera Lun, Kopertis Wilayah 8 Aceh menyelenggarakan bimbingan teknis kewirausahaan mahasiswa tahun 2016 selama 3 hari 25 sampai 27 April 2016 di Aula Hotel Grand Nagro, Banda Aceh. Saat membuka acara tersebut kemarin siang, Koordinator Kopertis Wilayah 8 Aceh, Profesor Dr. Jamaluddin menyampaikan bahwa bisnis pada zaman sekarang sudah menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan manusia. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Lebih dari 8 juta jiwa di luar sana yang sudah selesai kuliah tapi masih pengangguran. Ia berharap dengan adanya BIMTEK, kewirausahaan tersebut akan memotivasi mahasiswa Aceh, khususnya dari kalangan perguruan tinggi swasta, agar memiliki mindset untuk menjadi job creator dan jangan hanya menjadi job seeker. Sebelumnya, Ketua Panitia BIMTEK Kewirausahaan Mahasiswa M. Fuad melaporkan bahwa BIMTEK tersebut diikuti 40 mahasiswa dari 40 BTS yang diundang mencakup seluruh Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun, UNSIA mempererat kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Republik Indonesia melalui penandatanganan nota kesepahaman baru. Kerjasama tersebut menyangkut Risk Management and Fraud Control Plan sebagai strategi pencegahan korupsi di lingkungan UNSIA. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Nota kesepahaman itu ditandatangani Rektor UNSIA Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal dan Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam dan PMK Dr. Binsar H. Simanjuntak di Balai Senat UNSIA Darussalam kemarin siang. Binsar menambahkan perubahan UNSIA menuju perguruan tinggi negeri sebagai badan layanan umum mendatangkan dua tanda tangan utama, yaitu menjalankan fungsi otonomi perguruan tinggi dan mewujudkan nilai-nilai good university governance. Sementara itu, Rektor UNSIA menyambut baik kerjasama tersebut. Rektor menjelaskan saat ini UNSIA memiliki potensi besar menjadi world class university karena memiliki lebih dari 400 doktor dan 48 guru besar. Syedaralun, sejumlah pejabat eselon 2 di Kabupaten Kayolwes mengotak-atik serta menghitamkan plat kendaraan mobil dinas yang digunakan selama ini, sehingga sulit diketahui kendaraan tersebut sebagai mobil dinas yang merupakan aset daerah itu. Dari Blang Kejeren, Rasidan melaporkan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Serambi FM, mobil dinas sejumlah pejabat Galus yang menggunakan plat merah tersebut diubah menjadi plat warna hitam oleh kepala dinas. Padahal seharusnya mereka sebagai pejabat itu menjadi contoh bagi bawahannya dan masyarakat pada umumnya. Begitu juga halnya diutarakan tokoh pemuda dan personel polisi lainnya, mobil dinas yang digunakan para pejabat di Galus itu tidak boleh platnya digonta-ganti dan dihitamkan begitu saja. Sementara Kasat Lantas AKP Surya Purba mengatakan hal itu telah menyalahi aturan karena sudah tidak sesuai lagi dengan yang tertera pada TNKB kendaraan tersebut. Syedaralun, Polres Lhokseumawe Semawe memusnahkan sebanyak 7,8 ton bawang merah ilegal hasil tangkapan di dua lokasi beberapa waktu lalu hari ini. Pemusnahan yang dilakukan di tempat pembuangan akhir Alulim Lhokseumawe tersebut ikut disaksikan pihak Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan dari kantor karantina di Banda Aceh. Dari Lhokseumawe, Saiful Bahri melaporkan. Kapolres Lhokseumawe AKBP Anang Tirarsono mengatakan barang bukti yang dimusnahkan tersebut hasil tangkapan pada 10 Maret 2016 dan 5 April 2016. Rinciannya, penangkapan 18 Maret 2016 terjadi di depan Mapolres Lhokseumawe, di mana bawang tersebut disita dari bus Kurnia BL7456PB. Barang yang diamankan berjumlah 1,53 ton. Hasil penyelidikan bawang itu berasal dari Aceh Tamiang dan hendak dibawa ke PD. Dalam perkara ini, satu warga Aceh Tamiang atas nama Darwis selaku pemilik bawang dimasukkan dalam daftar DPO. Lalu penangkapan pada 5 April 2016, polisi menyita bawang sebanyak 437 karung yang per karung beratnya 10 kg dan 98 karung yang per karungnya ukuran 20 kg. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 26 April 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.